Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Jawami'ul Akhbar sampai pada hadis yang ke-10. قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر حديث yang ke-10 الدعوة إلى الهدى berdakwah mengajak manusia untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam beliau bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa dhalika min ujurihim syai'ah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Sama-sama dapat pahala. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak orang lain kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu athami man ittaba'ahu, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dhalika min athamihim syai'ah, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. Ikhwana fillah a'azakumullah, pembahasan kali ini ialah pembahasan seputar masalah ad-da'wah ila Allah. Ad-da'wah ila al-huda. Yang dimaksud al-huda seperti yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ialah al-ilmu nafi wal amal salih, ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Jadi mengajak umat manusia kepada petunjuk, maksudnya ialah mengajak manusia agar mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat, dan mengamalkannya. Dan itulah yang disebut dengan apa ini? Amal salih. Nah, dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan tentang keutamaan orang yang berdakwah ke jalan petunjuk. Di antaranya dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengikuti petunjuknya. Nah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang mengajak temannya agar mau taklim, mempelajari ilmu agama ini, mau mengamalkannya dengan baik, maka dia juga mendapat pahala seperti pahala temannya yang kemudian ikut taklim dan beramal. Nah, masing-masing mendapat pahala yang penuh, tidak mengurangi pahala yang lainnya. Di samping itu dia juga mendapatkan pahala mengamalkan ilmu itu sendiri. Di pahala berdakwah sama dengan pahala orang yang mengikutinya. Kalau dia juga mengamalkan apa yang didakwakan, dia juga mendapatkan tambahan pahala amal yang dilakukannya sendiri. Selain pahala apa ini? Dakwahnya. Sebaliknya, dalam hadis ini terdapat ancaman bagi dai-dai penyesat yang menyeru kepada kesesatan. Nah, kalau al-huda tadi ialah al-ilmu nafi' wal-amalu salih, maka tentunya al-dhalalah ialah al-ilmu ghairu nafi' wal-amal ghairu salih. Itu mengajak umat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan kemaslahatan mereka di dunia ataupun di akhirat. Dan mengajak mereka untuk beramal yang jelek, kesesatan, baik itu kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan ataupun kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, adapun ancamannya ialah akan mendapatkan dosa dari para pengikutnya yang sesat itu. Dia dosa karena mengajak orang kepada kesesatan. Dia juga akan menanggung dosa dari para pengikutnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm. Mereka akan membawa dosanya sendiri secara penuh dan juga akan membawa dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Nah, ini ringkasan dari faedah hadis ini. Yuhanafitina azakumullah, adapun pembahasan masalah da'wah ilallah, ad-da'wah ilal huda, ini termasuk pembahasan yang cukup bagus, khususnya melihat situasi dan kondisi umat manusia saat ini cenderung lebih memilih kesesatan, cenderung lebih suka untuk menyimpang. Maka diperlukan dai-dai ilallah yang handal untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, mengajak kembali umat manusia ke jalan hidayah, ke jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dimulai dari pembahasan seputar masalah hukum berdakwah. Apa hukum berdakwah? Tentunya yang dimaksud berdakwah di sini ialah ad-da'wah ilal huda. Kalau ad-da'wah ilal dhalalah, jelas semuanya sepakat haram hukum. Kita tidak membahas itu. Cukup hukumnya haram. Maka segala macam tetek bengeknya, teknik-tekniknya, usaha-usahanya, kegiatan-kegiatannya, semuanya haram. Karena dasar utamanya haram. Maka bangunan-bangunan yang ada di atasnya juga apa ini? Haram. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Hukum asalnya berdakwah ilal huda ialah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang terjun ke kancah dakwah untuk berdakwah, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tetapi bisa menjadi fardu ain bila mana tidak ada seorang pun yang tampil berdakwah dalam keadaan ada yang mampu untuk berdakwah. Maka bagi yang mampu tadi itu fardu ain untuk tampil. Dikarenakan tidak ada lagi yang berdakwah. Naam. Itulah faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita baca. Naam. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah perintah untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan juga berdakwah. Wal taqum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidaklah ada minkum di antara sebagian kalian. Nah, berarti menunjukkan apa ini? Cukup diwakili oleh sebagian orang. Kewajiban yang lainnya gugur. Itu disebut dengan apa ini? Fardu kifayah. Nah, taib. Dan ini juga telah dijelaskan oleh para ulama, di antara ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, la yajibu ala kulli ahad bi'aini. Berdakwah ilallah atau beramar ma'ruf nahi mungkar tidaklah wajib bagi setiap orang dengan hukum fardu ain. Bal huwa fardun alal kifayah. Tapi hukumnya ialah fardu kifayah. Kama dalla alaihi al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Minkum min litab'id, menunjukkan arti apa ini? Sebagian. Nah, kemudian dalam kitab beliau yang lainnya, Al-Khisbah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, wa hadza wajibun ala kulli muslimin qadir. Berdakwah ila Allah, beramar ma'ruf nahi munkar, wajib bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Wa huwa fardun alal kifayah, dan hukumnya ialah fardu kifayah. Wa yasiru fardu ainin alal qadir alladhi lam yakum bi ghairuh, dan menjadi fardu ain bagi orang yang mampu melaksanakannya bila tidak ada yang lain yang berdakwah. Nah, di fardu ain bagi yang mampu melaksanakannya bila yang lain tidak ada yang melaksanakan kewajiban berdakwah ila Allah. Nah, ada dika. Baik. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dari sini, seorang itu baru dikatakan mampu atau layak untuk terjun dalam dakwah ilallah bila mana memiliki dua sifat. Yang pertama ialah al-qudrah, memiliki kemampuan untuk beramar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah ilallah, baik kemampuan ilmiah ataupun kemampuan yang sifatnya apa ini? Kekuatan. Kemudian yang kedua ialah adamul khasyah, tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Jadi kalau dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya terancam, dalam arti ada usaha pembunuhan dan sebagainya, dan dia tidak memiliki teman-teman yang bisa menjaganya, ya. Kalau nekat berdakwah dia akan mati, dan kalau mati tidak ada lagi yang meneruskan perjuangannya, maka saat itu dia tunda berdakwah. Di adamul khasyah. Tapi kalau tidak takut atas keselamatan dirinya, maka dia sudah layak untuk tampil. Tayyib barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, bagaimana orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar kalau dia takut atas keselamatan dirinya? Qala huwa wajib alaihi hatta yakhafa. Beramar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah ila Allah itu wajib atas orang itu, hatta yakhafa, sampai dia takut keselamatan dirinya apa ini? Terancam. Fa idza khasyya ala nafsihi fala yaf'al. Nah, kalau dia takut keselamatan dirinya terancam, maka jangan dilakukan saat itu. Tidak dilakukan saat itu berarti pensiun selamanya. Tapi ditunda ketika kondisinya sudah aman. Kembali tampil untuk apa ini? Berdakwah ila Allah. Nah, kadalika. Memang kondisi daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda, ya. ada yang ngomong bebas apa saja itu, enggak ada yang mempermasalahkan ya. Ada yang kali ngomong saja, apalagi yang tampil itu berjenggot, apalagi pakai jubah, apalagi tidak musbil, apalagi yang disampaikan masalah tauhid, pemberantasan syirik, bid'ah diberantas, sekali tampil maka senapan nanti moncong-moncong senjata itu diarahkan kepada ya. Kalau terus mati, diancam oleh masyarakat atau siapa saja ya. Nah, dalam kondisi dia tidak mampu untuk melakukan perlawanan dan juga dia mengkhawatirkan atas keselamatan dirinya, maka pertimbangan maslahat dan mafsadah diperhatikan. Kalau dia mati, enggak ada lagi yang bisa berdakwah ya, maka saat itu mundur, mundur untuk maju kembali. Tidak kemudian bonek, nekat, maju terus, mati. Dengan anggapan matinya husnul khotimah ala dakwah. Ketika berdakwah. Lah, nah kalau Anda mati, kemudian tidak ada lagi yang berdakwah, masyarakat yang asalnya rusak, tambah rusak. Ya, nah, mundur untuk bangkit, untuk maju kembali. Itu. Nah, ini penting. Kemudian ikhwan abidin a'azakumullah, tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i ilallah, seorang da'i yang berdakwah mengajak umat manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 sifat yang menjadi kunci keberhasilan di samping semuanya ialah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi 3 sifat ini yang menyebabkan banyak dai yang sukses dalam berdakwah. Nah, dan mendapatkan banyak faedah dan maslahat serta berkurangnya kemungkaran-kemungkaran dengan adanya 3 sifat ini. Yang pertama, al-ilm. Seorang da'i ilallah harus berilmu. Nah, dia harus tahu ilmunya. Mau menyampaikan dakwah itu. Apa yang disampaikan? Al-huda, petunjuk. Apa itu? Al-ilmu nafi. Wal-amalu salih. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu syariat. Dan amalan salih ialah pengamalan dari ilmu syariat itu. Nah, kalau da'inya tadi enggak ngerti syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang harus didakwakan, terus bahan untuk dakwah itu ngomong apa? Apa yang akan disampaikan? Akal-akalan. Lah. Seorang da'i harus apa ini? Berilmu. Kalau ada yang bertanya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Balighu anni walau ay." Sampaikan apa saja yang datang dariku, sekalipun satu ayat. Gimana ini? Nah, kalau saya cuma paham satu ayat, apakah saya boleh berdakwah ataukah nunggu saya menjadi seorang alim ulama, seorang yang paham agama dengan baik? Jawabannya, na'am. Tidak bertentangan. Balighu anni walau ayat. Disebutkan di situ anni yang benar-benar dariku. Berarti Anda paham ayat itu dengan ilmunya. Maka Anda berkewajiban untuk menyampaikan satu ayat itu saja. Yang lainnya tidak. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ilmu di sini ialah ilmu tentang apa yang disampaikan. Tidak harus dia menjadi ulama besar yang mumpuni dalam segala bidang disiplin ilmu syariat. Baru terjun dakwah. Lah. Tidak. Tetapi al-ilmu di sini ialah dia menyampaikan dakwahnya itu sebatas ilmu yang dikuasainya saja. Adapun yang tidak diilmui, maka fal yasmut, hendaklah dia apa ini? Diam. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Tidak berkata kecuali yang baik. Dan yang baik ialah di atas ilmu tadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khaira aw liyasmut. Jadi kalau ternyata dia hanya paham satu ayat, ya sudah. Dia berdakwah cuma satu ayat itu saja. Nah, apa ayatnya? Nah, misalkan ayatnya nanti itu ya, wa taqum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Cuma paham ayat ini, ya sudah itu aja yang dijelaskan. Yang lainnya, dia enggak ngerti ilmunya, diam. Suruh tampil ke sana, ya itu lagi yang disampaikan. Begitu. Jangan coba-coba bicara tentang masalah agama ini tanpa ilmu. Karena madarat yang diakibatkannya akan lebih besar daripada manfaatnya. Kalau bicara tentang Islam ini tanpa ilmu. Baik. Tetapi tentunya, walaupun sebatas ilmu yang kita kuasai saja yang disampaikan, seorang da'i ilallah harus bersemangat untuk menambah ilmunya agar dia bisa diambil faedahnya lebih banyak oleh masyarakat. Apalagi banyak masyarakat yang membutuhkannya. Nah, belajar. Tidak cuma dakwah saja. Ya. Nah, nanti belajar terus didakwakan. Belajar didakwakan. Ada ilmu baru, sampaikan. Ilmu baru, sampaikan. Nah, padahalika. Paham ya? Al-ilmu. Yang kedua. Arifku. Arifku. Kelemah lembutan. Dalam berdakwah. Yang namanya orang awam. Itu hukum asalnya itu perlu dibujuk. Perlu dirayu, perlu dilus-lus begitu ya. Nah, dengan penuh kelembutan. Mereka itu kalau diberi peringatan dengan keras, dibentak-bentak, kemudian diancam-ancam, itu mereka malah tambah menjadi-jadi. Ya, kekerasan hati hanya bisa dilunakkan dengan kelemah lembutan. Arif. Ya, nah. Jadi menyampaikan dakwah, enggak perlu kemudian dengan kekerasan. Ya. Cukup dengan kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan itu bukan berarti tidak tegas dalam menyampaikan al-haq, tidak. Lembut tetapi tegas. Saya contohkan saja, ada orang yang misalkan berjudi, ya, akhi, judi itu enggak boleh, haram. Ya. Itu tindakan syaitan, menyengsarakan. Ya kalau Anda menang, kalau kalah, sudah dosa, uangnya tambah habis, ya. Nah, kasihan anak istri, kerjanya sudah serabutan, uangnya dihabiskan untuk judi, ya. Ingat, kasihan anak istri, ya. Ingat juga dosa yang akan ditanggung nanti. Sampaikan dengan lemah lembut. Itu biasanya lebih mengena daripada kemudian dibentak-bentak, bajingan, kurang ajar, enggak tahu judi itu haram, dilaksanakan saja. Ayo hentikan, kalau enggak pukul. Sama-sama melarang perjudian, tapi satunya dengan kemalembutan, satunya dengan syiddah kekerasan, ya. Itu biasanya lebih mengena yang pertama. Nah, dengan apa ini? Kelemah lembutan. Bahkan akan menambah indah materi dakwahnya. Orang lebih tertarik dengan penyampaian seorang da'i yang lemah lembut dalam menyampaikan. Tegas tapi lemah lembut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna Allah rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan, termasuk dalam urusan dakwah. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-'unfi. Allah akan memberi kebaikan-kebaikan bila dilakukan dengan cara kelemah lembutan yang tidak diberikan bila dilakukan dengan cara kekerasan. Baik, begitu. Kemudian yang ketiga ialah as-sabr. Sabar. Ya, seorang dai harus sabar dalam berdakwah. Tidak boleh terkesa-kesa panen. Ya. Ingin segera menikmati hasilnya, tidak. Karena semata-mata dakwah itu ialah ibadah yang pahalanya ialah urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah banyak yang mau menerima dakwahnya atau tidak. Yang penting dia sudah melaksanakan dengan cara yang benar. Itu bukan tanggung jawabnya. Bukankah sering kita dengar bahwasanya nanti ada nabi yang hanya membawa 2 pengikut. Ada yang membawa 1 pengikut. Bahkan ada yang tidak membawa pengikut sama sekali. Tapi mereka tetap mendapatkan penghargaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah ini ilal huda, ilallah, mengajak orang kepada petunjuk, kepada jalan Allah, bukan ila nafsi, bukan ila qaumihi. Tidak mengajak orang untuk mengikuti pribadi kita. La. Tidak mengajak orang untuk mengikuti kaum kita. Atau kelompok kita. La. Atau organisasi kita. La. Semata-mata mengajak umat untuk menjalani agama Allah secara utuh. Khalas. Seperti itu. Jadi harus sabar. Sebagaimana kita sabar dalam apa ini? Beribadah. Maka kita harus sabar juga dalam dakwah. Karena dakwah termasuk bagian ibadah. Nah. Ceramah. Enggak ada yang mau mendengar. Jangan putus asa. Terus. Terus. Ini saya pernah membaca kisah dakwahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di Unaiza. Nah, awal-awal beliau berdakwah itu masih sepi. Yang ikut daras beliau itu 1-2 orang begitu. Ya. Nah, beliau tetap menyampaikan dakwah dengan penuh bijaksana. Nah, bahkan karena masih belum tertanam kecintaan terhadap ilmu agama ini, belum paham besarnya faedah ilmu, banyak sekali yang datangnya telat. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika datang itu belum ada yang datang. Hanya beliau menunggu sambil membaca Quran, kemudian membaca-baca kitab. Sampai ada yang datang, baru kemudian kembali berdakwah. Dengan penuh kesabaran, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi barokah dakwah beliau. Yang dulunya 1, 2, 3, sekarang ya ketika beliau berdakwah yang hadir banyak, masjid itu penuh, ya. Nah, kadarika, sabar. Dakwah itu ilal mamat sampai mati. Gak ada waktu dinas khusus dakwah itu kecuali mati sudah selesai, ya. Gak ada pensiunan dai itu dia. Nah, kalau PNS ada pensiunan, ya. Tapi kalau dai gak ada istilah pensiun. Ilal mamat sampai mati. Naam. Kadzalika. Dijelaskan oleh para ulama bahwa al-ilmu qabla dakwah. Wa rifqu ma'ad dakwah. Was-sabru ba'da dakwah. Naam. Jadi ilmu itu harus dipersiapkan sebelum dakwah dilancarkan, ya. Kalau arifku kelemah lembutan itu harus disertakan dalam dakwah kita. Menyertai dakwah kita. Dan kesabaran itu ialah ba'da dakwah. Setelah berdakwah, sabar. Dengan hasil dakwah, dengan reaksi umat, dengan kondisi-kondisi yang terjadi setelah kita berdakwah, ya. Mungkin cacian, mungkin teror, mungkin ancaman dan lain sebagainya, harus sabar. Naam, kadzalik. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah. Di antara bentuk dakwah ialah kita mengingkari kemungkaran. Di samping memerintahkan umat untuk beramar ma'ruf, untuk melaksanakan apa ini, kebaikan-kebaikan, maka di antara materi dakwah ialah ingkarul mungkar, mengingkari apa ini, kemungkaran. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, saya tegaskan, karena resiko mengingkari kemungkaran itu lebih besar daripada resiko menyuruh orang berbuat apa ini baik. Ya, ayo sholat, ayo haji, ayo puasa, itu enggak beresiko, bahkan kecil resikonya, ya. Nah, paling-paling, males, gitu aja, ya. Tapi enggak pakai kemudian apa namanya marah-marah atau ngancam, itu enggak, ya. Nah, tapi kalau mengingkari kemungkaran, itu ibaratnya itu menghentikan kesenangan orang. Menghentikan apa ini? Kesenangan orang. Biasanya judi itu ya. Jangan judi. Menghentikan kebiasaan yang jelek. Nah, itu berat. Nah, resikonya ngamuk. Nah, ini ya. Tahu ngamuk ya? Marah. Gitu. Perbuatan syirik yang sudah dianggap suatu yang baik, ya. Kalau diberantas, suruh menghentikan, itu marah. Ya kan? Nah. Khanafitina azakum, bagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengingkari kemungkaran? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Bahwasanya mengingkari kemungkaran itu ada 4 tingkatan. Lihat ini, ya. Yang pertama, ayyazula wa yakhlufahu ziddu. Berhasil menghabisi kemungkaran, kemudian diganti dengan yang ma'ruf. Hasil memberantas secara totalitas kemungkaran itu dan diganti dengan yang baik. Ini tahap yang pertama adalah target utama. Idealnya demikian, ya. Nah. Kemudian tingkatan yang kedua, ayyaqilla wa illam yazul bi jumlatih. Kemungkarannya berkurang setelah kita melakukan dakwah ingkarul mungkar itu, ya, kemungkarannya berkurang, tapi masih belum habis, masih lumayan. Nah, yang ketiga, ayyahlufahu ma huwa mithlu. Nah, kemungkarannya diberantas habis, tapi ganti kemungkaran yang setara. Itu. Ibaratnya orang itu ya. Enggak boleh minum khamar dia. Ya sudah, tobat saya. Enggak minum khamar. Tapi menghisap ganja. Apa maksudnya? Kemungkaran sudah diberantas. Tapi yang muncul ialah kemungkaran yang sekelas dengan yang hilang. Nah, Ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah kita tetap maju, ingkarul munkar, ataukah diam? Nah, setiap kali diberantas yang lama, yang baru muncul. Sama ya. Nah, kemudian yang keempat ialah, nah, ayah lufahu mahuwa syarun minhu. Kemungkaran yang pertama hilang, tapi ternyata diganti dengan kemungkaran yang lebih parah. Judi diberantas, sudah enggak ada judi. Tetapi yang dilakukan itu lebih parah lagi. Apa itu? Mempelajari ilmu perdukunan. Ya, supaya dapat penghasilan. Ya kan? Penghasilan saya lewat judi sudah dilarang, Mas. Ya, naam. Ya, saya ganti profesi gitu ya. Belajar ilmu hitam. Jadi dukun biar dapat penghasilan. Nah, judi sama perdukunan lebih mungkar mana? Lebih mungkar perdukunan. Maka para ulama menyatakan kalau kondisinya seperti ini, kita hentikan kemungkaran. Kita hentikan dakwah. Kenapa? Ternyata usaha pemberantasan kemaksiatan itu menghasilkan kemaksiatan yang lebih parah daripada yang pertama. Berarti mafsadahnya lebih besar. Kita hentikan terlebih dahulu. Jadi khanafatina asaqumullah ingkarul munkar, paling tidak tadi itu bisa memberantas kemungkaran secara total kemudian diganti dengan kebaikan, atau paling tidak kemungkarannya apa ini berkurang ya. Tapi kalau diberantas diganti yang baru yang sekelas sama-sama mungkarnya itu ya, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Terus ingkaran mungkar ataukah ditunda. Yang keempat ini tambah parah. Kemaksiatan diberantas, hilang, justru yang muncul ialah kesyirikan yang lebih parah. Maka dihentikan ingkaran mungkar saat itu. Ini lebih mending perjudian merajalela daripada kesyirikan yang merajalela, ya kan? Nah, kalau kita berusaha ingkarul munkar, mengingkari perjudian, kok ternyata akibatnya mereka lari ke perdukunan, ya sebaiknya jangan ingkarul munkar perjudian dulu, ya. Nah, tunggu saat yang tepat untuk bisa memberantas perjudian secara totalitas tanpa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Wallahu ta'ala bissawab. Ini perlu seorang dai ilallah memerlukan wawasan semacam ini. Kaidah tentang masalah maslahat dan mafsadah. Tentang tingkatan-tingkatan apa ini? Kemungkaran. Ya, ada tingkatan maksiat biasa, ada tingkatannya bid'ah, ada tingkatannya kesyirikan apa ini? Kekufuran. Ya, nah. Jadi kalau kita berantas maksiat biasa yang muncul kebid'ahan, berarti tambah parah. Jangan dilanjutkan dakwahnya, tunda dulu ya. Kita berantas kebid'ahan, tambah muncul kesyirikan dan kekufuran, pelakunya sama dengan sebab dakwah kita tadi itu, maka ditunda dakwahnya. Seperti itu ya. Naam. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian ikhwan abidina a'azakumullah, dalam melaksanakan dakwah kita harus mengikuti thariqatul dakwah asy-syar'iyah, metode dakwah yang disyariatkan, teknik berdakwah yang disyariatkan. Karena teknik dalam berdakwah itu tidak boleh dibikin-bikin sendiri, harus sesuai dengan bimbingan apa ini? Syariat. Tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Ahlu sunnah wal jamaah taat dengan bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. tidak kemudian akal-akalan dalam metode dakwah. Kata mereka. Karena hidayah semuanya dari Allah. Kemudian Allah juga memberi bimbingan kepada kita bagaimana cara berdakwah yang benar. Maka laksanakan bimbingan Allah itu. Seandainya sudah melaksanakan bimbingan Allah, ternyata yang kita dakwai belum dapat hidayah, kita harus yakin kembali hidayah taufik itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian banting setir, cari dan ganti metode yang lain. Nah, apa metode dakwah? Semuanya insya Allah sudah tahu tentang masalah metode dakwah itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Rabbu. Bil hikmah. Dengan cara yang pertama, al-hikmah. Wal mu'idhatil hasanah. Yang kedua dengan cara mu'idhah hasanah. Wajadilum billati hiya ahsan. Yang ketiga dengan cara apa ini? Jidal billati hiya ahsan. Jidal yang baik. Ternyata metode dakwah cuma berubah. Tiga. Tidak ada yang keempat. Karena siapa yang mendatangkan metode dakwah yang keempat? Berarti dia telah melakukan kebid'ahan dalam hal thariqah dakwah. Sekalipun hasilnya, kata dia memuaskan. Tetapi ikhwan abidin azakumullah, sebetulnya bahaya yang dihasilkan. Dia mendatangkan kebaikan kepada orang lain, tapi dia sendiri apa ini? Terjatuh dalam kemungkaran yang lebih besar. Nah, apa itu al-hikmah? Bijaksana. Nah, bijaksana itu ikhwan fillah a'azakumullah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-haq, ya dikatakan al-haq. Al-batil, dikatakan apa ini? Al-batil. Halal, dikatakan halal. Haram, dikatakan haram. Itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sunnah, dikatakan sunnah. Bid'ah, ya dikatakan bid'ah. Syirik, ya dikatakan syirik. Kafir, ya dikatakan kafir. Jangan dicampur aduk. Bid'ah, dikatakan sunnah. Sunnah, dikatakan bid'ah. Itu berarti tidak hikmah. Kemudian menyampaikan dakwah sesuai dengan kondisi masing-masing mad'unya. Itu namanya menempatkan suatu pada tempatnya. Karena yang kita dakwah itu tingkat pendidikannya berbeda-beda. Tingkat pemahamannya berbeda-beda. Tingkat kecintaan terhadap agama ini juga berbeda. Nah, kadzalika. Sehingga kita harus menyampaikan ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka. Kita dakwai anak-anak, kemudian kita kemudian berdakwah. Ya, menyampaikan materi-materi ilmiah yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah dewasa. Anak-anak sekalian, ya, kalau menikah itu ya, harus pakai wali. Yang disampaikan itu anak-anak usia TK, 4, 5 tahun, 6 tahun, gitu ya. Allahul musta'an, itu berarti da'inya tidak hikmah. Nah, benar, nikah itu harus pakai wali. Tapi kita sampaikan kepada anak kecil yang memang belum saatnya pembahasan seputar masalah nikah. Berarti kita tidak hikmah dalam berdakwah. Sekalipun apa yang disampaikan benar. Adalik. Seorang dai itu harus tahu siapa yang dihadapi. Jangan asal menyampaikan materi. Na'am baligh anni walau ayah. Kalau ayat yang Anda kuasai cuma masalah nikah tadi, ya sampaikan saja kepada yang sudah dewasa. Saya enggak boleh berdakwah kepada anak-anak. Ya enggak boleh ya, Anda enggak bisa menyampaikan materi untuk anak-anak. Materi yang Anda kuasai cuma masalah nikah tok, ya. Ya sudah. Lapangan dakwah Anda ialah yang dewasa-dewasa saja. Kata Dika, itu lebih aman. Wallahu taala bissawab. Nah. Kapan metode dakwah ini kita sampaikan? Metode dakwah al-hikmah ini sampaikan. Ya kepada mereka-mereka yang mencintai kebaikan, sudah cinta ilmu, siap menerima bimbingan, ya, sami'na wa atho'na, ya, memang mencari jalan yang benar, sudah siap meninggalkan semua kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, ini kita sampaikan al-hikmah, metode al-hikmah, ya, sampaikan. Ya. Insya Allah kalau saya tidak salah menilai, ya seperti kalian inilah yang perlu diterapkan dengan cara al-hikmah. Ya, saya yakin yang ada di sini siap untuk menerima kebaikan-kebaikan Islam. Tidak ada unsur protes sedikit pun. Siap dikoreksi dan begitu. Ini baru kita sampaikan dengan cara al-hikmah. Ini halal. Sampaikan halal. Ini haram. Sampaikan haram. Cuma tadi dilihat tingkatan mad'u yang kita hadapi itu. Nah, kalau kalian-kalian saya sampaikan masalah nikah itu harus pakai wali, insya Allah paham. Bijaksana itu. Nah, kadzalika. Ya. Ya, anak-anak yang sudah siap untuk kita didik di markas-markas dakwah kita. Kita sampaikan dengan cara hikmah. Belajarkan hukum-hukum agama yang baik. Cara wudu yang benar begini. Cara sholat yang benar begini. Itu sesuai dengan tingkatan usia mereka. Itulah al-hikmah. Disampaikan kepada mereka-mereka yang siap untuk menerima Islam dengan lapang dada. Siap meninggalkan penyimpangan-penyimpangan. Dan siap dikoreksi. Nah, itu disampaikan dengan cara al-hikmah. Dengan melihat tingkatan mad'u kita. Kemudian yang kedua ialah al-mau'idatul hasanah. Nasihat yang baik. Ini karena dalam perjalanan dakwah itu ikhwan fillah azakumullah, seorang awal-awalnya semangat, siap dikoreksi, siap menerima kebaikan dari Islam, ya, siap meninggalkan semua penyimpangan. Tapi di tengah-tengah jalan, kadang apa ini? Futur, loyo, agak terpengaruh dengan lingkungan, mulai goyah dan sebagainya. Nah, untuk orang-orang semacam itu butuh mau itu hasanah. Nah, supaya mereka kembali, ya, kepangkuan al-haq. Ya. Ya akhi. Pikirkan. Ya. Pekerjaan Anda ini. Ya. Kelihatannya sangat menyita waktu. Sampai lupa dengan kajian yang biasa Anda ikuti. Jangan-jangan nanti Anda terpengaruh dengan urusan dunia. Secara berlebihan. Sehingga Anda benar-benar tidak pernah kembali lagi mengkaji ilmu-ilmu agama yang bermanfaat. Yang dulu Anda tidak tahu, yang sekarang jadi tahu. Ya. Inginkah Anda menjadi orang awam lagi seperti dulu, yang tidak tahu apa-apa, yang memprihatinkan, yang khawatir jatuh ke jurang neraka. Ya. Nah, ittaqillah. Ingat, terus begitu. Nasihat-nasihat yang baik. Kadzalika. Kemudian yang ketiga ialah al-jidal billati hi ahsan. Jadi dialog ilmiah untuk mencari al-haq, untuk menyampaikan al-haq, dialog ilmiah. Bagi mereka-mereka yang tidak mudah puas ya, tidak bisa begitu saja menerima. Naam. Nah, ini mereka memang tidak siap dikoreksi, ya. Tapi penasaran begitu saja, kemudian ingin mengoreksi, ya. Naam. Maka orang-orang semacam ini butuh dialog ilmiah supaya bisa dipatahkan subhat-subhatnya. Seperti ada kajian Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Nah, orang-orang jamaah tabligh diundang. Secara umum, jamaah tabligh ya, pokoknya semua umum, untuk umum, ya kan? Naam. Kadzalika. Mereka kemudian datang. Afwan Ustaz. Tadi ada kata-kata yang menyudutkan sebagian pihak kaum muslimin. Oh, apa itu? Ya, kami-kami yang tergabung dalam barisan Al-Ikhwanul Muslimun, oh, disebut Ikhwanul Muflisun. Kan menyudutkan. Hah? Nah. Oh, taib. Kenapa kok sampai disebutkan demikian? Bukankah mereka juga berjasa bagi umat Islam ini? Sering mengadakan bakti sosial. Juga memikirkan kepentingan kaum muslimin, khususnya rakyat-rakyat yang lemah. Nah. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Mengapa kok disudutkan? Taib. Barakallahu. Anda ingin tahu apa sebenarnya dakwah Ikhwanul Muslimin? Naam. Berapa tahun Anda ikut Ikhwanul Muslimin? Saya sudah 30 tahun. Oh, baik. Untuk Anda, saya kasih kesempatan berdialog secara khusus, ya. Naam. Kita bisa bertemu di mana? Tentunya dai yang menghadapi orang semacam ini harus tahu seluk-beluk Ikhwanul Muslimun, kebatilan-kebatilannya dan yang benar bagaimana. Jangan cuma apa sesat itu, ya. Duh, mana kesesatannya? Yang penting sesat. Ini membuat orang lari karena mereka ini tipenya orang yang tidak mudah menerima begitu saja penjelasan kita. Sampai benar-benar dalil mereka dipatahkan dan dalil kita diterima. Masalah diterima kemudian mengikuti al-haq ataukah diterima tapi berpaling dari al-haq, semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialog ilmiah tadi menghasilkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia dipatahkan kebatilannya kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang hak. Kemungkinan yang kedua, dia dipatahkan kebatilannya, dalilnya sudah dibabat habis, tapi dia tidak mengendaki al-haq. Taib, saya akui apa yang saya lakukan selama ini salah, tapi saya tidak bisa meninggalkan teman-teman seperjuangan saya dalam barisan Al-Ikhwanul Muslimin. Ma'assalam. Selamat tinggal. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalika. Paham ya? Itu metodenya. Kalau menggunakan metode-metode yang lain, karena fitnah azakumullah dengan cara yang haram, yang tidak disyariatkan, ini termasuk kebid'ahan baru. Tujuan yang baik tidak beri menghalalkan segala cara. Contohnya, ceramah, ngundang orang banyak, enggak ada yang datang. Ya, ngundang saja bintang film, dangdutan, ya. Nada dan dakwah. Oh, ya. Naam. Benar itu, nada dan dakwah. Nada artinya menyanyi, dakwah ialah mengajak orang bernyanyi bersama. Namanya ini terbukti Ustaz. Dengan mereka bisa kita kumpulkan, asalnya joget-joget dulu, setelah puas kita ceramahi mereka, kita dakwahi, mau menerima. Gimana ini? Hah? Berdakwah dengan musik ternyata menyebabkan orang itu masuk Islam. Ada orang Nasrani disuruh joget dulu senang, habis itu juga sedap. Ya, naam. Tidak baik masuk Islam. Gimana? Masuk Islam dengan sebab musik. Radhalika. Ya akhi, masuk Islamnya orang itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya dengan sebab musik itu berarti ujian untuk kalian supaya tenggelam dalam kemungkaran dalam menggunakan kesalahan metode dakwah. Supaya kalian tertipu, kemudian semakin banyak penyimpangan dan semakin banyak adab untuk kalian. Kemungkinan yang kedua, keislaman orang itu adalah tanda-tanda kejelekan untuk dia. Kenapa? Masuk Islamnya dengan cara yang salah. Berarti ini dikhawatirkan menjadi muslim yang toleh, bukan soleh. Manhaj prinsipnya salah. Ya, nah, nanti akan niru yang salah itu. Ya, nah, kadzalika wallahu ta'ala bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya mesti banyak faedah-faedah dakwah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya yang lain yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Abdullah ya Al-Wa'ili dalam Al-Mustana Al-Fawaid Ad-Da'awiyah wa Tarbawiyah ya kumpulan faedah-faedah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang masalah dakwah dan masalah tarbiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.